Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Kamis pagi menjelang siang 24 Al-Muharram 1440 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam kajian rutin setiap Kamis pagi di Masjid Imam Syafi'i di Kota Banjarmasin untuk muslimah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana minas salihin. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada anak-anak kami dan istri-istri kami, keluarga kami, sesuatu yang menyejukkan pandangan mata, dan jadikanlah kami termasuk pemimpin orang-orang yang bertakwa. Wahai Rabb kami, berikanlah dari sisimu kepada kami keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau adalah maha mendengar doa. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami keturunan yang saleh. Allahumma amin. Ahibbati hafizakumullah, akhawatil muslimah hafizakanallah, saudari-saudari muslimah yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tema yang berkaitan dengan keluarga muslim, yaitu pendidikan tauhid terhadap anak. Dan saya mendapatkan kabar bahwasanya wali-wali siswa atau murid di PAUD dan TAUD Imam Syafi'i Banjarmasin mengikuti kajian ini, dan inilah waktu yang cocok yang bisa diikuti oleh wali-wali murid dan juga oleh saudari-saudari muslimah untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan anak dalam Islam. Dan insyaallah ta'ala mungkin waktu kita nanti akan terbagi, karena saya mendapatkan jadwal yang sulit untuk ditolak dan tidak ada jadwal lain kecuali pagi, Selasa pagi, Senin pagi saya kajian untuk Sur Iman TV, Selasa pagi saya kajian untuk Muslimah di Martapura, Rabu pagi kajian untuk Roja TV, dan Kamis pagi kajian untuk Muslimah di sini. Dan Kamis pagi mulai bulan depan insyaallah ta'ala, di pekan pertama sebagaimana sudah saya sebutkan sebelumnya, akan ada jadwal rutin yang sangat penting, yaitu jadwal di Lapas Banjarbaru. Maka ini mungkin sulit untuk ditolak, karena pertama untuk lebih mengenalkan dakwah salaf terhadap khalayak ramai, sehingga benar-benar kaum muslimin mengenal betul dakwah salaf tersebut. Karena ini berkaitan dengan instansi resmi dan juga ada permintaan khusus surat resmi dari mereka. Jadi Kamis pertama insyaallah ta'ala akan berkaitan dengan kajian di lapas. Berarti ibu-ibu nanti bisa mengisi Kamis pertama dengan ustadz-ustadz lain yang kosong. Dan di Banjar alhamdulillah banyak sekali, di antaranya Ustadz Al-Fadhil Abu Kanzu, Ustadz Khairullah. Walaupun beliau sibuk atau sudah ada jadwal sebelumnya, maka Ustadz Rahmat Fauzan, Ustadz Hafiz Ansari, Ustadz Arif Uthman, Ustadz Marto Abu Yazid, banyak alhamdulillah, sangat banyak ya. Jadi Kamis pagi insyaallah silahkan diisi dengan jadwal yang lain, Kamis pagi pekan pertama maksud saya. Adapun pekan kedua, karena di sini ada permintaan dari wali-wali murid agar ada pendidikan untuk anak secara intensif, dan ini dimulai dari bulan sekarang, cuma mungkin bulan depan pekan kedua, Kamis pekan kedua. Jadi ibu-ibu, saudari-saudari yang merupakan wali-wali murid dari PAUD dan TAUD dan juga kaum muslimah sekalian bisa berhadir kajiannya untuk umum, bukan hanya untuk wali-wali murid saja. Sekali lagi saya katakan, kajiannya untuk umum, bukan hanya untuk wali-wali murid saja. Ya, yaitu Kamis pekan kedua. Kita akan membahas secara spesifik pendidikan anak di dalam agama Islam. Kemudian Kamis pekan ketiga, pekan keempat, dan pekan kelima itu seperti biasa, yaitu membaca kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Semoga jadwal ini bisa dimaklumi ya, sehingga benar-benar bisa bermanfaat untuk seluruhnya. Sekali lagi saya ulangi, Kamis pekan pertama saya libur karena harus ke Lapas Banjarbaru, dan itu yang dari dulu saya inginkan, ada kajian di lapas khusus untuk diri saya pribadi, terutama ada kajian-kajian saya yang berada di lapas, karena ini mengenang kegiatan saya waktu di Damam, karena saya bisa masuk ke lapas di Arab Saudi, masa di negeri sendiri tidak bisa masuk. Dan itu sangat bermanfaat. Kemudian Kamis pekan kedua khusus kajian yang berkaitan dengan pendidikan anak dalam Islam. Kemudian pekan ketiga, keempat, dan kelima berkaitan dengan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad. Mudah-mudahan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah setuju. Jika ada yang tidak setuju, harus setuju. Baik, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, dan ini adalah awal dari seri, sebut saja kajian kita ini seri pendidikan anak dalam Islam. Ini adalah, ini nanti kawan-kawan di media sosial menyebutnya, temanya seri pendidikan anak dalam Islam. Seri yang pertama ini kita akan membahas pendidikan tauhid terhadap anak. Dan ini adalah perkara yang paling pertama dan paling utama dalam pendidikan anak dalam Islam. Saya akan bagi kajian ini dari beberapa poin. Poin yang pertama, pendidikan tauhid adalah amanah yang harus dijaga oleh setiap orang tua terhadap anak-anaknya. Pendidikan tauhid adalah amanah yang harus dijaga oleh setiap orang tua terhadap anak-anaknya. Ini poin pertama. Poin yang kedua, kebiasaan orang-orang saleh mendidik tauhid atau mendidik, saya ulangi, kebiasaan orang-orang saleh memperhatikan pendidikan tauhid terhadap anak-anaknya. Kebiasaan orang-orang saleh memperhatikan pendidikan tauhid terhadap anak-anaknya. Poin yang ketiga, yaitu metode mendidik tauhid kepada anak. Metode mendidik tauhid terhadap anak. Tiga poin ini akan kita bahas untuk satu jam ke depan, insyaallah ta'ala. Dan insyaallah ta'ala, ini seperti yang sudah saya sebutkan, bahwa ini kajian mulai bulan depan adalah di pekan keberapa, Bu? Pekan kedua. Dan ini umum, baik ibu-ibu muslimah yang biasa kajian setiap Kamis, ataupun saudari-saudari muslimah, wali-wali murid dari PAUD dan TAUD Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Maka saya ucapkan bismillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Amma ba'd. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama dari seri pendidikan anak dalam Islam yang bertema pendidikan tauhid terhadap anak adalah, pendidikan tauhid adalah amanah terhadap anak di atas pundak para orang tua. Jadi setiap orang tua, maksudnya poin ini adalah setiap orang tua wajib menjaga tauhid anaknya. Jangan sampai tauhid anaknya berubah. Karena itu adalah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala letakkan pada setiap manusia yang terlahir di atas muka bumi ini. Fitrah yang Allah Subhanahu wa taala letakkan kepada setiap manusia yang terlahir di atas muka bumi ini adalah bertauhid. sebagaimana firman Allah Subhanahu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidani wa yumassira wa yumajjisa wa yunassirani wa yumajjisani." Artinya, setiap bayi yang terlahir dilahirkan di atas fitrah. Maka lalu kedua orang tuanya lah yang membuat anak tersebut menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Lihat pada hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan setiap bayi yang terlahir dilahirkan di atas fitrah. Fitrah di sini maksudnya adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum dari ayat yang ke-30 Allah berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa." Maka tegakkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah ini. Maksudnya beribadahlah kepada Allah semata. Tiada sekutu bagi Allah. Fitratullah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah tersebut. Fitratullah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Allati fataran nasa alaiha, yang telah menciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Jadi fitrah tersebut adalah ad-dinul hanif, agama yang lurus. Agama yang lurus adalah agama yang mentauhidkan Allah Jalla fi'ula. Maka poin pertama ini yaitu pendidikan tauhid amanah pada setiap orang tua. Agar orang tua selalu menjaga tauhid anaknya. Karena setiap bayi yang terlahir dilahirkan di atas tauhid. Berdasarkan ayat dan hadis yang saya sebutkan tadi. Maka sungguh sangat tercela ketika orang tua dengan pendidikannya, dengan ucapan yang dia ajarkan pada anaknya, dengan perbuatan yang dia contohkan pada anaknya, akhirnya merubah dari kebiasaan anak-anaknya. Merubah dari fitrah anak-anaknya. Jangan salahkan sekolahan. Jangan salahkan lingkungan. Apabila anak Anda berubah fitrahnya, berubah agamanya, akan tetapi celaklah diri sendiri. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa maka lalu kedua orang tuanya lah yang membuat mereka Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ini ahibati hafizakumullah. Saudari-saudari muslimah yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis tadi. Fa abawahu. Kata-kata fa pada hadis ini adalah litta'qib. Artinya maka lalu. Artinya penyebab utama perubahan fitrah anak adalah orang tuanya. Maka saya katakan jangan salahkan sekolahan. Jangan salahkan lingkungan, tetapi orang tuanya yang paling bertanggung jawab terhadap anak tersebut. Lihat ayat ini, fa abawahu. Lihat hadis ini. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat yuhawwidani, ya, fa di sini disebutkan oleh para ulama fa us-sababiyah, fa as-sababiyah. Yang artinya huruf fa yang merupakan fungsinya untuk sebab. Penyebab utama anak tersebut menjadi Yahudi adalah orang tuanya. Penyebab utama anak tersebut menjadi Yahudi au yunassirani, menjadi Nasrani au yumajjisani, menjadi Majusi. Penyebab utamanya fa abawah. Maka lalu sebab orang tuanya lah dia menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Maka sekali lagi saya katakan, jangan salahkan lingkungan, jangan salahkan sekolahan, akan tetapi kedua orang tuanya. Sekolahan paling berapa jam dia? Masuk jam 8, pulang jam 12, maksimal jam 1. Berarti hanya sekitar 5 jam di sekolahan. Itu kalau seandainya sudah kelas 6 SD. Kelas TK lebih rendah lagi. Maka kedua orang tuanya yang paling utama penyebab dia menjadi Yahudi dan Nasrani. Dan harus kita ingat baik-baik bahwasanya semua dari kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah pernah berikan kepada kita. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Surah At-Takatsur ayat 8. Kemudian sungguh kami akan benar-benar, atau sungguh kamu akan benar-benar ditanya tentang nikmat. Salah satu nikmat dan anugerah adalah anak. Dengan dalil hadis riwayat Imam Hakim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin," Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna auladakum hibatullahi lakum." Sesungguhnya anak-anak kalian adalah anugerah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan ditanya oleh Allah, akan ditanya tentang fitrahnya, tentang tauhidnya anak tersebut. Apakah tetap di atas fitrahnya, di atas bertauhid kepada Allah seperti semenjak dia lahir? Makanya lihat, orang yang berhaji, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man hajja walam yarfus walam yafsuk raja'a kayaumi waladathu ummuh. Siapa yang berhaji tidak berbuat rafas, berkata atau berbuat kotor, porno, dan tidak berbuat fasik, dosa, maka dia pulang seperti dalam keadaan keluar dari rahim ibunya. Artinya suci, sesuai dengan fitrahnya, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini anak adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Inna auladakum hibatullahi lakum. Sesungguhnya anak-anak kalian adalah anugerah, pemberian, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, otomatis akan ditanya oleh Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dzukura au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat 49 sampai 50. Yang artinya Allah memberikan kepada siapa yang dikehendakinya nikmat anugerah anak-anak perempuan, dan Allah memberikan nikmat dan anugerah kepada siapa yang dikehendakinya anak laki-laki, atau Allah menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendakinya dan menjadikan mandul siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha kuasa. Akhwatil muslimah hafizakumullah, saudari-saudari muslimah yang semoga selalu jaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat baik-baik bahwa kita wajib menjaga amanah yang ada pada pundak kita sebagai orang tua. Apa itu amanahnya? Selalu menjaga tauhid sang anak, fitrah sang anak. Fitrahnya apa? Dzalikad dinul qayyim. Fa aqim wajhaka lid-dinil qayyim hanifa. Tegakkan wajahmu untuk agama yang lurus ini. Itu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan siapa yang tidak bisa menjawab pertanyaan, maka niscaya dia akan disiksa oleh Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allaku ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Ingatlah, setiap dari kalian pemimpin dan setiap dari kalian bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. "Ar-rajulu ra'in ala ahli baitihi wa ma huwa wa mas'ulun anhu." Seorang lelaki, baik statusnya sebagai suami atau bapak, adalah pemimpin di dalam rumah tangganya dan dia bertanggung jawab atas mereka. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa an auladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Seorang perempuan, baik dia statusnya sebagai istri ataupun sebagai ibu, maka dia pemimpin di rumah suaminya dan penanggung jawab atas anak-anak suaminya. Ini perhatikan. Biasakan kita menyibukkan diri dengan memang yang tugas kita, yaitu mengurus rumah suami dan mengurus anak-anak. Itu tugas utama seorang perempuan. Maka perhatikan keterikatan seorang perempuan dengan dunia luar harus dikurangi. Porsinya harus lebih banyak untuk rumah dan untuk anak-anak. Sampai dia benar-benar merasa nikmat mengurus rumah dan mengurus anak tersebut. Sampai anak-anak benar-benar sangat memerlukan ibunya. Maka harus dijauhi atau dikurangi keterikatan perempuan dengan dunia luar rumahnya. Apalagi hal-hal yang tidak bermanfaat. Kumpul-kumpul yang tidak bermanfaat. Reuni TK, reuni SD, ya, dan semisalnya. Ini ibu-ibu, akhwatil muslimah hafizakumullah, saudari-saudari muslimah yang semoga selalu jaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, berdasarkan hadis yang saya barusan bacakan tadi, setiap dari kita pemimpin dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya, bahwa orang tua akan ditanya oleh Allah tentang anak-anaknya sebelum anak-anak ditanya tentang baktinya kepada orang tua. Itu harus digarisbawahi baik-baik. Orang tua akan ditanya tentang pendidikan anaknya, pengurusan terhadap anaknya, sebelum sang anak ditanya tentang baktinya terhadap orang tuanya. Yang mungkin selama ini kita dengar, anak-anak wajib berbakti, anak-anak wajib berbakti. Orang tua pun wajib berbakti. Berbuat baik kepada anak-anaknya. Ada istilah anak durhaka, orang tua pun ada orang tua durhaka. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Ma min muslimin yastar'ihi Allahu ra'iyyah yamutu wa huwa yamut wa huwa ghashin li ra'iyyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Tidaklah seorang muslim diberikan kepemimpinan untuk membawahi orang-orang yang di bawahnya. Pada hari dia meninggal dalam keadaan dia sedang menipu orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Suami menipu istri dan anak-anaknya. Istri, ibu menipu anak-anaknya. Maksudnya tidak mengajari hal-hal yang bermanfaat. Maka orang ini mati, tidaklah dia mati kecuali dalam keadaan dia tidak mencium bau surga. Ini bahayanya orang tua yang durhaka, yang tidak amanah, yang tidak menjaga fitrahnya sang anak. Makanya saya katakan, pendidikan tauhid adalah fitrah. Pendidikan tauhid adalah amanah di pundak para orang tua. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, pendidikan tauhid kebiasaan orang-orang saleh. Pendidikan tauhid terhadap anak, kebiasaan orang-orang saleh. Kalau kita perhatikan, orang-orang saleh yang saya maksud di sini adalah dari mulai yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Misalkan nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling mulia dulu. Nabi Muhammad shalawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi. Beliau senantiasa mengajari kepada anaknya atau anak-anak di zamannya pendidikan tauhid. Di antaranya hadis yang disebutkan tentang Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan Mu'ad bin Jabal ini adalah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang muda di zamannya, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, umur dari Mu'ad bin Jabal adalah 28 tahun. Tergolong muda. Tergolong dari para pemuda. Karena beliau lahir 18 Hijri, 18 sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama 10 tahun Nabi di Madinah, berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat pada dan umur Mu'ad bin Jabal pada saat itu umur 28 tahun. Masih muda. Lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari pendidikan tauhid kepada anak-anaknya. Dan ini nanti kita bahas metode pendidikan tauhid terhadap anak di poin ketiga. Saya akan sebutkan dulu poin kedua ini, bahwa pendidikan tauhid terhadap anak kebiasaan orang-orang saleh. Dari mulai para rasul, para nabi, orang-orang saleh. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wa sallam ala himar yuqalu lahu Ufair." Artinya, aku pernah menjadi boncengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Bukan kedelai ya. Keledai. Yang disebut namanya Ufair. Nama keledai tersebut namanya adalah Ufair. Kalau seandainya ada orang bertanya, "Ustaz, bolehkah saya mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberi nama pada kendaraan-kendaraan saya? Mobil Avanza di depan namanya Siti Maryam atau apa begitu." Ya, maka jawabannya tidak mengapa, itu perkara yang mubah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai beberapa hewan tunggangan dan beliau beri nama. Yang ini namanya Ufair. Ya, namanya Ufair. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, hal tadri haqqallahi ala ibadihi wa ma haqqul ibadi ala Allah?" Apakah engkau tahu haknya Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya? Dan apakah juga engkau tahu haknya hamba-hambanya terhadap Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dan ini adab untuk dilakukan oleh orang-orang yang statusnya murid terhadap gurunya. Ini juga adab terhadap Allah dan Rasulnya. Allahu wa rasuluhu a'lam. Kalau di zaman sekarang, karena Rasulnya sudah meninggal, maka kita katakan Allahu a'lam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari tauhid terhadap Mu'adz bin Jabal. Fa inna haqqallahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Wa haqqal 'ibadi 'ala Allah alla yu'adzdziba man la yushriku bihi syai'an. Sesungguhnya hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya, hendaknya hamba-hambanya beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Dan hak hamba-hambanya atas Allah adalah tidak menyiksa siapa saja yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ini lihat di sini tauhid. Hak Allah adalah hamba-hambanya beribadah kepadanya, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ini pengajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya tentang tauhid. Ini semestinya dicontoh oleh para orang tua, ya, bahwa di dunia ini ada namanya hak dan ada kewajiban. Allah mempunyai hak dan kita mempunyai kewajiban. Kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah. Terangkan kepada anak-anak terutama yang sudah mumayyiz bahwa ada kewajibanmu, nak. Apa kewajibannya, Pak? Kewajibanmu adalah beribadah hanya kepada Allah. Kenalkan itu. Kalau sudah mumayyiz terutama. Sudah mumayyiz itu maksudnya ketika mereka berumur 7 tahun. Yang sudah bisa membedakan ini air untuk diminum, ini air untuk disiram. Ya. Ini contoh pendidikan tauhid dari orang-orang saleh. Lihat lagi ahibati hafizakumullah taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mendidikkan tauhid kepada anak yang lebih muda, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas ini, beliau adalah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, umur beliau masih sangat muda. Ya, umur beliau masih sangat sangat muda. Beliau lahir pada tahun ketiga sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, maka umur beliau sekitar 13 tahun. Ya, sekitar 13 tahun. Ini sangat muda, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah bercerita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, "Kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman." Aku di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Maksudnya di atas kendaraan. Dan ini menunjukkan bahwasanya termasuk mendidik yang bagus ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengajari anak-anak saat anak-anak tersebut dalam keadaan tenang, saat anak-anak tersebut dalam keadaan nyaman. Di antaranya saat berkendaraan, saat makan bersama, saat lagi santai-santai kita di kendaraan, berjalan bersama. Nasihati anak tersebut dalam keadaan seperti itu. Mohon maaf ya. Faqal, ya gulam. Wahai gulam. Gulam adalah anak yang berumur dari mulai 1 sampai sebelum 10. Sampai sebelum 10. Wahai anak laki-laki kecil. Inni u'allimuka kalimatin. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memanggil dengan panggilan yang kasar, tetapi dengan panggilan yang lembut. Dengan panggilan ya gulam. Saya sering kalau lihat orang-orang Arab, mereka bermain-main sama anak kecilnya, mereka sering bilang, ya batal, ta'al. Orang Arab kan menurut kita itu kasar ya, tetapi menurut mereka biasa. Ya batal, ta'al. Abdullah, ta'al. Itu kalau menurut kita mungkin marah ya. Akan tetapi dia biasa seperti itu. Maksud batal di sini adalah, wahai pejuang, sini engkau. Ini menumbuhkan dia nanti, menumbuhkan sikap patriotisme di dalam dirinya. Tidak manja, tidak mudah nangis, ya. Di panggilan-panggilan yang membuat dia bersemangat, membuat dia lebih cepat untuk berpikir dewasa. Inni u'allimuka kalimatin. Aku mengajarkan kepada engkau beberapa prinsip hidup. Yang pertama, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Maksud dari hadis ini adalah, kalau engkau mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka niscaya hidupmu senantiasa akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenalkan itu kepada anak-anak. Terutama ketika mereka sudah dalam keadaan mumayyiz. 7 tahun sekian. 7 tahun lebih. Ya, kenalkan itu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah. Niscaya engkau akan mendapati Allah di depanmu. Maksudnya sebagai penolong di depanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pendidikan tauhid ini. Jauhkan dari sekarang anak-anak kita untuk meminta-minta kepada makhluk. Dan itu nanti poin ketiga saya akan bahas. Metode pengajaran tauhid terhadap anak. Ini pendidikan tauhid di sini. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sebagian orang tua kadang-kadang mereka pendidikan yang kurang dari tauhid. Di antaranya misalkan dia sebenarnya ingin menyemangati anak-anaknya. Nak, belajar nak. Sekarang masa-masa ulangan. Kalau kamu tidak remit, maka kamu minta apa saja, Bapak akan kasih. Kalau enggak remit, maka ini kurang tauhid. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa memberikan apa saja kecuali Allah Jalla fi'ula. Maka alangkah baiknya sang orang tua berkata, nak, belajar nak. Kalau kamu lulus, maka kita berdoa kepada Allah. Semoga segala apa yang kamu citakan, Allah akan memberikan kemudahan. Ini mengaitkan anak dengan tauhid, dengan Allah Subhanahu wa taala semata. Persis seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta, mintalah tolong kepada Allah. Kemudian, wa'lam anna al-ummah law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Dan ketahuilah, lihat, ini pendidikan kepada anak-anak yang di bawah umur 10 tahun. Seperti ini. Kalau menurut kita sekarang mungkin agak tinggi. Tetapi Rasulullah SAW mengajarinya seperti ini. Ketahuilah. Kalau seandainya seluruh manusia berkumpul untuk memberikan kebaikan kepadamu. Apapun. maka mereka tidak akan bisa memberikan kebaikan kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan untukmu. Ini tauhid. Bahwa tidak ada yang mengatur, berkuasa, mencipta kecuali Allah Jalla fi'ula. Bahwa semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semuanya hanya Allah yang berkuasa, tidak ada yang berkuasa selain Allah. Ya. Dan ini mengajari anak kita untuk memberani. Seperti misalkan lanjutan dari hadis ini, walau istama'u ala an yadhurruk bi syai' lam yadhurruka illa bi syai'in qad qadaballahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf. Dan jika orang-orang berkumpul untuk memberikan bahaya kepadamu dengan bahaya apapun, maka mereka tidak akan mampu memberikan bahaya kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan atasmu. Pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran Lauhul Mahfudz sudah kering. Lihat. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari sebenarnya keberanian kepada anak tersebut. Ya. Ada sebagian orang tua kadang-kadang kalau anaknya ngadu kepada dia, "Ma, tadi di sekolah ulun disambati gajah." Maka ujar mamanya, "Kun tawaja." Jangan. Ya. Maka ajarkan kepada mereka tauhid. Bahwasanya orang semuanya berkumpul untuk memberikan bahaya kepadamu, maka tidak akan bisa memberikan bahaya. Tidak akan bisa memberikan bahaya sedikit pun kecuali yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Yang menarik pada hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang anak yang di bawah 10 tahun. Maka hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslim, apalagi kita di zaman sekarang banyak anak-anak yang dewasa karbitan. Karena dia banyak menonton, mendengar konten-konten video ataupun foto yang tidak cocok dilihat kecuali oleh orang dewasa. Akhirnya banyak anak-anak yang dewasa karbitan. Betul apa betul? Ya, hati-hati ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Maka semestinya kita mengajari anak-anak kita, meskipun dia belum berumur 10 tahun, pendidikan tauhid seperti ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita sekarang kepada nabi yang lain, Abul Anbiya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau senantiasa memperhatikan pendidikan tauhid dan ketetapan tauhid anak-anaknya di dalam diri mereka. Lihat doanya Nabi Ibrahim alaihi salam dalam surat Ibrahim ayat 35. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa banina wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Wahai Rabbku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman. Dan jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala." Ini bentuk keseriusan Ibrahim Khalilullah alaihi salam untuk memperhatikan pendidikan tauhid terhadap anak-anaknya. Agar mereka dijauhkan dari kesyirikan. Karena kebalikan dari tauhid adalah kesyirikan. Jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Ya. Menyembah berhala di sini maksudnya al-asnam, berhala-berhala yang berbentuk makhluk hidup. Di sana ada berhala-berhala juga namanya al-ausan, yang tidak berbentuk makhluk hidup. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan anak keturunan kita dijauhkan dari menyembah berhala, baik dalam bentuk asnam ataupun dalam bentuk ausan. Asnam dalam bentuk makhluk hidup, ausan dalam bentuk tidak makhluk hidup. Lihat ayat yang lain, surah Al-Baqarah ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak." Wahai Rabb kami, jadikanlah kami, aku dan Ibrahim alaihissalam, Ibrahim dan Ismail alaihissalam, dua orang yang menyerahkan diri hanya kepadamu ya Allah. Dan jadikanlah dari keturunan kami orang-orang yang menyerahkan diri hanya kepadamu ya Allah. Ini perhatian Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap tauhid. Ya, terhadap tauhid. Pendidikan tauhid sang anak. Nabi Ibrahim melahirkan dua anak, Ishak dan Ismail. Ishak mempunyai keturunan namanya Ya'qub. Ketika Ya'qub alaihissalam mau meninggal, maka Ya'qub mempunyai anak namanya Al-Asbat. Al-Asbat yaitu 12 dan juga Yusuf serta Bunyamin. Ini anak-anaknya Ya'qub. 12 kakaknya Yusuf, kemudian Nabi Yusuf, kemudian Bunyamin. Ini namanya 12 ini adalah orang namanya anak-anak Nabi Ya'qub. Kelompok mereka disebut dengan Al-Asbat. Kisahnya Nabi Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Bagaimana? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian menjadi saksi-saksi ketika Nabi Ya'qub alaihissalam dalam keadaan sekarat mau meninggal. Ketika itu beliau masih berkata kepada anak-anaknya, memberikan pendidikan tauhid kepada anak-anaknya dalam keadaan sekarat. Ini menunjukkan kebiasaan orang-orang saleh memberikan pendidikan tauhid kepada anak-anaknya. Apa kata Nabi Ya'qub alaihissalam? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah sepeninggalku. Lihat, pendidikan tauhid. Maka anak-anaknya menjawab bergiliran. Na'budu ilahak. Kami akan menyembah sembahanmu Allah Jalla fi'ala. Dan sembahan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishaq. Dan kami adalah termasuk orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini Nabi Ya'qub memperhatikan pendidikan tauhid meskipun dalam keadaan sekarat. Dan anak-anak Nabi dari Nabi Ya'qub yang namanya siapa tadi? Al-Asbat. Siapa namanya, Bu? Al-Asbat. Anak-anak dari Nabi Ya'qub menjawab dengan jawaban yang benar. Tidak mungkin mereka mendapatkan jawaban yang benar, bisa menjawab jawaban yang benar kecuali saat diajari oleh orang tuanya. Anak-anaknya menjawab, kami akan menyembah sembahanmu dan sembahan nenek moyangmu dari Ibrahim, kemudian Ismail, Ishaq. Ya. Kemudian juga yang menarik bahwa pendidikan tauhid kebiasaan orang-orang saleh. Tadi kita katakan Nabi Ya'qub mempunyai anak namanya Yusuf. Jadi Yusuf itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun wa ibnu khairin wa ibnu khairin wa ibnu khairin. Nabi Yusuf alaihi salam adalah seorang yang baik. Ya. Dan dari bapak yang baik, dari kakek yang baik, dari buyut yang baik. Ya. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadisnya. Nabi Yusuf alaihi salam adalah seorang yang baik dan anak dari seorang bapak yang baik, yaitu siapa? Siapa? Yusuf Ya'qub bin Ya'qub dan dari kakek seorang yang baik. Cucu dari kakek seorang yang baik. Yaitu siapa? Ishaq. Dan dari cicit dari seorang buyut yang baik, yaitu siapa? Ibrahim alaihissalam. Nah, ini menunjukkan, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, Nabi Yusuf adalah seorang yang merupakan keturunan yang baik. Memang keturunan Ibrahim alaihissalam, mereka senantiasa kebanyakan menjadi para nabi alaihissalatu wassalam. Ya, keturunan para rasul kebanyakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita perhatikan keturunan-keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, saya akan sebutkan beberapa di antaranya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, keturunannya yang menjadi nabi Ismail, Ishak, Yaqub, kemudian Yusuf, kemudian Musa, kemudian Harun, kemudian Yunus, Ilyas, Ilyasa, kemudian Ayyub, ya, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa. Ya, itu semua dari keturunan-keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya beliau disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi-nabi yang bukan keturunan Nabi Ibrahim, di antaranya Adam, maksudnya tidak langsung dari keturunan Nabi Ibrahim, Adam, kemudian Idris, Nuh, ya, Saleh, Hud, Nabi Lut, dan Nabi Syuaib. Selainnya adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka pantas disebut sebagai keturunan para nabi. Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Taib. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam, beliau terpisah dengan bapaknya Nabi Yakub. Dari mulai kecil, Nabi Yakub mempunyai anak-anak tadi yang 12, namanya Al-Asbat. Al-Asbat ini iri kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ini sedikit menyimpang. Buruknya penyakit hasad, penyakit hati, yaitu hasad, iri dan dengki. Sampai kadang-kadang adik dicelakakan gara-gara iri dan dengki. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf, bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam dilempar ke dalam sumur. Dan waktu itu masih kecil. Belum baligh. Masih kecil, belum baligh. Berarti di bawah 15 tahun. Kemudian setelah itu terpisah dari Nabi Yakub sampai 40 tahun. Terpisah dari Nabi Yakub disebabkan kelakuan para al-asbab tadi, saudara-saudaranya Yusuf, dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dari sumur diangkat oleh orang-orang, dibawa ke Mesir, dijadikan budak. Ya, berarti terpisah dari Nabi Yakub, Yusuf alaihissalam terpisah dari Nabi Yakub dalam keadaan masih muda, sebelum baligh. Maka akan tetapi Nabi Yusuf alaihissalam ketika sudah dewasa, beliau tidak lupa ajaran bapaknya. Apa ajaran bapaknya? Disebutkan oleh Allah dalam surat Yusuf ayat 37 sampai 40. Kita bacakan. Kata Yusuf alaihissalam, "Inni taraktu millata qaum la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun." Aku meninggalkan ajaran suatu kaum yang tidak beriman kepada Allah dan mereka kafir terhadap kehidupan akhirat. Lihat di sini tauhid. Dari mana Yusuf belajar tauhid? Bukan di Mesir. Tetapi belajarnya dari mana, Bu? Dari siapa? Dari bapaknya. Siapa bapaknya Nabi Yusuf? Yakub. Yang beliau berpisah sebelum baligh. Berarti di sini kita ambil pelajaran bahwa Nabi Yusuf mendapatkan ajaran tauhid dari anak dari bapaknya semenjak dini. Dari mulai kecil, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada siapa tadi? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Maka saya berpesan, apalagi anak-anak yang sudah mumayyiz, ajari mereka tauhid. Ya, yang sudah benar-benar faham, bisa diajak ngobrol, faham betul. Cuma masalahnya mereka belum baligh. Maka ajari mereka tauhid. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Meskipun terpisah lama, ajaran Nabi, ajaran bapaknya Nabi Ya'qub alaihissalam masih ada dalam diri beliau. Beliau mengatakan ketika di penjara, "Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub, ma kana lana an nusyrika billahi min syai." Dan aku mengikuti ajarannya nenek moyangku Ibrahim, Ishaq, Ya'qub. Kami tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Dzalika min fadlillah 'alaina wa 'alan nas, walakin aktsara an-nasi la yashkurun. Itu adalah karunia dari Allah atas kita dan atas seluruh manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Ya sahibai sijid, arbabun mutafarriqun khairun minal amillahul wahidul qahhar." Wahai dua temanku yang di penjara, apakah sembahan-sembahan yang banyak, yang berbilang-bilang, yang terpisah-pisah, lebih baik daripada sembahan yang tunggal, yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala? Pertanyaan untuk pengingkaran, artinya tidak ada yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dibandingkan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan pendidikan, Nabi siapa tadi? Yusuf alaihissalam mendapatkan pendidikan tersebut. Ma ta'buduna min dunihi illa asma samaitumuha. Kalian tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya nama-nama yang kalian pertuhankan itu. Antum abakum. Baik kalian memberi namanya ataupun nenek moyang kalian. Nah, ini menunjukkan kebiasaan orang-orang saleh senantiasa membiasakan pendidikan tauhid terhadap anak-anaknya. Lihat Luqman alaihi salam. Orang saleh, saking salehnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya disebutkan dalam Al-Qur'an dan sebagai surat dalam Al-Qur'an. Lihat di surat Luqman di ayat yang ke-13, Luqman alaihissalam memulai memberikan nasihat kepada anaknya. Nasihat yang paling pertama dan utama yang diberikan Luqman kepada anaknya adalah tentang tauhid. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرِكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, dalam keadaan ia sedang memberikan pelajaran kepada anaknya. Wahai anakku sayang, janganlah engkau mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kesyirikan sungguh adalah perbuatan yang sangat zalim. Perbuatan kezaliman yang sangat besar. Ini ayat yang ke-13. Di ayat yang ke-16, Luqman kembali memberikan nasihat tentang tauhid. Ya bunayya inna intaku mithqala habbatin min khardal fatakun fi sakrah au fi samawat ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku sayang, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya. Sesungguhnya Allah maha halus dan maha mengetahui. Nah, ini menunjukkan ibu-ibu saudari-saudari muslimah, kebiasaan orang-orang saleh senantiasa meletakkan pendidikan tauhid terhadap anak-anaknya. Dari mulai semenjak dini. Baik, sekarang terakhir, poin terakhir, yaitu metode pendidikan tauhid terhadap anak-anak. Metode yang pertama, yaitu dengan mendoakan anak-anak tersebut agar senantiasa di atas tauhid. Yang pertama, mendoakan anak-anak tersebut agar senantiasa di atas fitrah. Fitrah tadi maksudnya apa, Bu? Tauhid. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Mohon dihafal doa tersebut, yaitu doa beliau pada ayat surat Ibrahim ayat yang ke-35 tadi. Allahumma ijnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Hafalkan doa ini. Karena ini termasuk daripada doa untuk menjaga fitrah sang anak. Sebagian orang tua kadang-kadang semangat mendoakan orang tuanya, mendoakan anaknya. Akan tetapi yang dia sebutkan dalam doanya hanya perkara-perkara yang berkaitan dengan duniawi saja. Yaitu, ya Allah, mudahkanlah dia ulangan, ujian. Ya Allah, luluskanlah dia tes. Ya Allah, luluskanlah sekolahnya. Ya Allah, ya. Dia sering mendoakan anak-anaknya untuk keperluan duniawi saja. Maka ketahuilah ibu-ibu saudari-saudari muslimah, di sana ada doa yang lebih sangat dianjurkan untuk orang tua mendoakan anaknya. Yaitu mendoakan agar anaknya tidak lepas tauhidnya. Tidak berubah fitrahnya. Senantiasa selalu di atas fitrahnya. Kemudian metode yang kedua pendidikan tauhid yang bisa diajarkan terhadap anak adalah mengenalkan apa itu arti tauhid sesuai dengan kemampuan nalar sang anak. Mengenalkan apa arti tauhid. Seperti misalkan dikenalkan dari sisi bahasa lalu dari pengertian istilah syariat. Ada orang tua berkata atau menggerunum di dalam hati, ulun aja kada tahu kayak hendak mengajarkan. Nah, makanya ini belajar. Ya, makanya ini belajar. Mengenalkan kepada anak tentang tauhid. Dari mulai secara bahasa, kemudian istilah syariat. Kalau kita perhatikan, secara bahasa, artinya adalah wahada yuwahidu tauhidan. Ai ja'ala syai'a wahidan. At-tauhid diambil dari kata-kata wahada yuwahidu. Tauhidan. Yang artinya menjadikan sesuatu satu atau tunggal. menjadikan sesuatu satu-satunya. Atau tunggal. Kenalkan ini kepada anak kita. Atau juga tauhid secara bahasa adalah diddu syafa'. Kebalikan dari genap secara bahasa. Jadi dia harus dikenalkan kepada anak-anak kita istilah tauhid. Ada kata namanya tauhid, harus kenalkan. Dia harus lancar untuk membacanya. Ada kata namanya tauhid. Sebagaimana dia mengenal 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, sebagian orang tua kadang-kadang lebih mengenalkan lagu-lagu kepada anak-anaknya. Potong bebek angsa. Maksa dua kali. Ya. Ini ahibati hafizakumullah. Maka kenalkan. Ada kata namanya tauhid. Kenalkan kepada anak kita. Tauhid. Ada kata namanya tauhid. Yaitu kebalikan dari genap. Tunggal, satu, esa. Kemudian kenalkan kepada mereka secara istilah syariat. Ini metode. Ya, kenalkan kepada mereka secara istilah syariat. Apa tauhid secara istilah syariat? Yaitu ifradullahi bil ibadah. Menjadikan Allah satu-satunya yang dituju dalam ibadah. Ini dijelaskan secara pelan-pelan terhadap anak-anak. Ketika sholat, maka yang dituju hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya ingin pahala dari Allah. Ketika doa, berdoalah hanya kepada Allah, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi yang saya sebutkan. Ya. Agar dihentikan minta-minta kepada om, pada acil. Mun pas hari raya misalkan, tuh. Ambil zakatnya lan sidin. Sidin berbagi zakat. Ya, itu kebiasaan sebagian orang tua untuk memerintahkan anaknya untuk minta zakat kepada kainya, pamannya, bibinya atau semisalnya. Nanti sudah dikumpulkan oleh anaknya, mamanya yang mengambil. Nah, ini metode yang kedua. Ajarkan anak tauhid. Ya, ajarkan anak pengertian tauhid. Jadi memang benar-benar diajarkan. Sebagaimana seorang guru mengajarkan kepada anak muridnya tentang sesuatu. Maka orang tua juga begitu. Dia mengajarkan kepada anak-anaknya pengertian tauhid. Baik secara bahasa ataupun secara istilah syariat. Kemudian yang ketiga, metode pendidikan tauhid terhadap anak adalah mengajari kekhususan dan keistimewaan tauhid. Keistimewaan tauhid. Buah manis orang bertauhid apa? Ya, buah manis orang yang bertauhid apa? Baik di dunia ataupun di akhirat. Ajarkan kepada anak-anak. Buah manisnya di antaranya dia beribadah hanya kepada Allah sehingga hatinya tenang, tidak minta-minta kecuali hanya kepada Allah. Sehingga fokus tujuannya. Begitu. Mudah. Dengan bahasa yang mudah. Kepada anak. Seperti Rasulullah SAW tadi. Idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Ya. Ada sebagian orang tua kadang-kadang mempertontonkan kepada anak-anaknya tontonan-tontonan yang mengurangi tauhid anak-anaknya. Sinetron-sinetron yang di dalamnya ada anak kecil berteman dengan seorang peri. Setiap kali minta, dia minta kepada peri tersebut. Tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini haram ditontonkan kepada anak-anak kita. karena merusak tauhid. Ya, ini jelaskan tentang keutamaan orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid niscaya dia akan istiqamah. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Ini menunjukkan tentang bagaimana tauhid. Yang ketiga, metode pengajaran tauhid adalah ajarkan kebalikan dari tauhid untuk menjauhinya, yaitu kesyirikan. Jangan sampai malah orang tuanya pelopor mengajarkan kesyirikan terhadap anaknya. Yuk, awas situ. Awas dapur. Ada hantu. Ini tidak benar. Akhirnya dia lebih takut kepada hantu dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Akibat ajaran yang dianggap remeh oleh orang tuanya. Lah kasih guring. Ya. Kan ada hantu. Jadi dia takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan takut adalah ibadah. Ini tidak dibenarkan. Dia harus, orang tua harus menjelaskan kebalikan dari tauhid agar anaknya menjauhinya. Ini kira-kira yang bisa disampaikan, waktunya habis. Alhamdulillah, ini adalah seri pertama dari pendidikan anak dalam Islam dengan tema pendidikan tauhid terhadap anak. Semoga bermanfaat. Ada waktu mungkin kita 15 menit untuk bertanya. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik barak. Mohon nasihatnya untuk suami saya. Bagaimana metode yang tepat untuk pendidikan tauhid kepada anak-anak beliau yang mulai dewasa dengan kondisi beliau tidak serumah dengan anak-anak beliau, sudah cerai lama dengan ibu anak-anak beliau. Pengasuhan penuh diambil oleh ibu kandungnya yang belum atau jarang sekali mengerjakan syariat Islam baik wajib ataupun sunnah. Maka jawabannya adalah yang seperti ini. Apabila kasusnya seperti ini, orang tua, sebelum saya jawab, maka saya ingin menasihati, inilah akhir dari sebuah keegoan. Orang tua yang bercerai itu adalah keegoan dari masing-masing suami dan istri. Lihat, akhirnya yang terbengkalai adalah anak-anaknya. Maka saya katakan, jangan sampai dijadikan opsi cerai, opsi talak, berpisah sebagai opsi pertama dan utama. Carilah solusi yang benar-benar bisa menghilangkan pertengkaran, perselisihan. Jangan pernah ada kata cerai di dalam hatimu. Kecuali ketika kamu memang sudah tanggup lagi karena kesalahannya sangat fatal. Tetapi sebisa mungkin hendaknya senantiasa menjauhi yang berkaitan dengan cerai dan talak. Lihat sekarang anak-anak ini, atas dosa apa mereka tidak mendapatkan pendidikan tauhid terhadap diri mereka dari orang tuanya. Orang tuanya yang semestinya berlomba-lomba berprestasi, baik sang ayah atau sang ibu berprestasi di dalam keluarga. Sang ayah bekerja dengan baik agar bisa memberikan nafkah, mengayomi keluarga, menjadi pemimpin di tengah keluarga. Sang ibu sibuk dengan mengurus anak-anaknya, mengurus keperluan anak-anaknya. Aturan semestinya dua orang ini saling bantu-membantu, saling bertukar prestasi di tengah-tengah keluarga agar menjadikan keturunannya menjadi keturunan yang memang benar-benar mendoakannya di hari kiamat kelak. Maka saya katakan hati-hati, jauhi perbuatan ini. Jangan sampai sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit cerai. Ya. Jangan sampai. Kadang-kadang kalau sudah cerai bingung. Kadang-kadang mohon maaf ini kepada ibu-ibu, mohon maaf. Kadang-kadang ada sebagian perempuan yang memang nantang suaminya. Lakasi ceraikan, aku ada wani jua. Lakasi nah. Nah, ya Allah. Akhirnya sang suami terpancing dia. Ya. Karena dia merasa dihinakan oleh seorang perempuan, dianggap tidak berani, terpancing dia. Tapi setelah dicerai, ayah, saya talak kamu. Menangis, madu-adu lawan ustaz. Ustaz, tadi pinanya kada bujuran suami ulun satai. Ini jauhi sikap seperti ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Terutama saudari-saudari muslimah yang sudah sering hadir di pengajian. Harus lebih sabar. Ya, harus lebih mencari ridha Allah. Harus. Karena bagaimanapun pasti ada permasalahan di tengah rumah tangga. Jangan rumah tangga kita, rumah tangga manusia terbaik, Khalilullah yang penuh dengan kerahmatan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada permasalahan di tengah rumah tangganya. Tapi tidak diakhiri dengan perceraian. Maka ini ahibati hafizakumullah taala. Adapun jawabannya adalah bahwa yang seperti ini kita katakan baik mantan suami atau mantan istri, dia tetap statusnya sebagai bapak dan sebagai ibu bagi anak-anaknya. Tidak ada mantan bagi orang tua terhadap anak-anaknya. Oleh karena itu dia tetap bertanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya. Atas pendidikan anak-anaknya. Maka apabila kejadiannya sang istri atau mantan istri tersebut tidak memperhatikan pendidikan agama, maka dia berhak untuk meminta anak-anaknya agar anak-anaknya diperhatikan pendidikan agamanya. Dia berhak untuk meminta hak asuh atas anak-anaknya. Karena itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak bisa leha-leha. Anda yang berbuat, Anda yang bertanggung jawab. Itu kan hasil air mani Anda. Hasil sel telur Anda. Maka harus bertanggung jawab. Bagaimanapun, luangkan waktu. Seberat apapun pekerjaan Anda mencari nafkah, luangkan waktu untuk mendidik anak-anak Anda dengan pendidikan tauhid. Karena itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana dikatakan yang saya katakan tadi, dan itu perkataan para ulama bahwa orang tua akan ditanya tentang anak-anaknya sebelum anak-anaknya ditanya tentang orang tuanya. Ya. Maka saya katakan caranya tidak mungkin kita sebutkan secara spesifik, tetapi ada prinsip dasar. Prinsip dasarnya mereka tetap sebagai orang tua. Mantan istri, mantan suami tetap sebagai sebagai ibu dan sebagai bapak bagi anak-anaknya. Mereka keduanya bertanggung jawab atas pendidikan tauhid terhadap anak-anaknya. Bagaimana caranya? Maka kita tidak bisa menyebutkan secara rinci. Ya, karena kita akan masuk ke dalam tafasil, rincian-rincian kehidupan seseorang, tidak bisa. Ya wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Bagaimana cara saya memperbaiki mendidik anak-anak yang notabene sekarang sudah mulai besar-besar, yang sudah mulai berontak dan punya pendapat sendiri, di mana dulu saya belum tahu ilmu cara mendidik anak yang benar, dan yang sekarang saya merasakannya efeknya sendiri mendidik anak yang tidak sesuai dan syar'i. Bagaimana saya memperbaikinya? Maka jawabannya tidak ada kata terlambat, Bu. Ya. Perhatikan baik-baik. Jangankan ibu. Nabi Nuh, seorang nabi, beliau akhirnya mendapatkan Kanaan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan tidak ada kata terlambat. Lalu bagaimana Ustaz cara mendidiknya sekarang? Cara mendidiknya sekarang adalah kenalkan bahwa hidup mempunyai tujuan. Kenalkan bahwasanya kita ini hidup aja tujuannya. Allah menciptakan kita tidak sia-sia. Kamu ada hidung, ada mata, ada telinga, ya, tidak sia-sia. Akan tetapi ada tujuannya, tujuannya yaitu beribadah kepada Allah. Kenalkan itu, Bu. Itu dulu kenalkan. Itu dulu tahapkan kepada anak-anak kita. Nanti dia akan faham. Misalkan, kenapa harus sholat, Bu? Karena ada tujuan. Kenapa harus puasa, Bu? Kenapa harus berbakti pada orang tua? Kenapa harus mengatur waktu? Tidak boleh begadang malam. Kenapa harus bangun sholat subuh? Ada tujuan. Kenalkan tujuan itu. Ya, tujuannya adalah tauhid. Allah berfirman dalam surah Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya sering sekali ditanya dengan pertanyaan seperti ini. Dan ini selalu ditanyakan apabila orang tua baru ngaji, kemudian anak-anaknya sudah besar. Maka saya katakan pesan ini selalu. Kenalkan kepada anak Anda ada namanya hari kiamat. Ada permintaan pertanggungjawaban. Ada namanya kehidupan setelah kematian. Kenalkan tugas dia, yaitu bertauhid. Kenalkan ada kehidupan setelah kematian, nak. Kita ini diciptakan tidak sia-sia, nak. Allah tidak mungkin dengan maha kuasa, maha penciptanya, maha bijaksananya menciptakan kita kun fayakun begitu saja kemudian kita leha-leha makan, minum, bergaul seterah kita, bahasa orang Betawi, terserah kita, seterah. Enggak mungkin, nak. Pasti ada tujuannya. Nah, ini. Yang kedua, ya, jadi mengenalkan tujuan hidup, bahwasanya tujuan hidupnya beribadah kepada Allah agar selamat setelah mati. Yang kedua adalah contohkan yang baik. Dan ini termasuk nanti seri pendidikan anak dalam Islam. Saya sudah bertekad ini, ya, dan mohon jadwalnya benar-benar dimaksimalkan. Karena ketika sudah kita tekadkan, kita harus bertawakal kepada Allah. Harus istiqamah, tidak boleh setengah-setengah. Terutama yang kemarin, mohon maaf dari Faud dan Taud yang minta kajian, maka kita sudah mengambil waktu yang biasanya kita membaca kitab Al-Adabul Mufrad, maka diharapkan kalau perlu ada, mohon maaf, ada absensi dari para wali, wali-wali murid harus hadir. Begitu juga, dan ini kajian umum juga untuk ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Mulai bulan depan, pekan kedua, Kamis, kita akan mempelajari secara spesifik, detil, berdalil dari pendidikan anak, seri pendidikan anak dalam Islam. Ya, mohon diperhatikan ini jadwalnya, jangan sampai ada yang absen. Maka kenalkan kepada anak, contohkan kepada anak contoh yang baik. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah nampak di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Dan ini bagi siapa yang memiliki anak, dia akan sangat tahu bagaimana anak itu sangat mencontoh orang tuanya. Pantas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, fa abawahu. Maka penyebab utamanya adalah kedua orang tuanya yang menjadikan dia begini, begini, begini. Ya, saya jujur, cerita-cerita dulu saya sudah sering ceritakan. Cerita Abdullah ketika masih umur 2 tahun, ketika masih berumur Suraya masih berumur 1,5 tahun. Sering mencontoh-contoh, itu sudah sering saya ceritakan. Ini cerita Abdurrahman. Berwudu dengan air keran. Saya ini berwudu dengan air keran. Kemudian saya ngangkat kaki, ya, untuk membasuh kaki. Dia pun ikut. Padahal kita pikir dia tidak tahu apa maksudnya. Dia hanya sekedar mencontoh, benar-benar mengamer orang tuanya. Maka hati-hati. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Perhatikan apa yang Anda ucapkan. Perhatikan apa yang Anda omongkan. Jangan sampai misalkan pernah kejadian, ini kejadian di luar Indonesia, ada seorang ibu curhat. Tolong tanyakan ke Ustadz ke keluarga saya. Bagaimana menghadapi anak saya umur 5 tahun, 6 tahun, tetapi kalau marah dia teriak-teriak, angkat suara. Semua binatang buas di kebun binatang keluar semua. Maka saya katakan kepada keluarga saya, tanyakan ke umu tersebut, itu suaminya kalau lagi marah bagaimana? Maka sang umu tersebut ketika dikatakan seperti itu, persis, persis banget. Artinya anaknya mencontoh bapaknya saat dia marah. Makanya salah satu hal yang harus dijauhi dalam rumah tangga, jangan saling marah-marahan di hadapan anak. Karena dia akan mencontoh, dia akan sangat merekam, anak tersebut akan sangat merekam. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, sangat merekam. Karena memang dia hidup dengan orang tuanya. Fa'abawahu, lihat kedua orang tuanya, penyebab utama. Itu hadis Rasul, tidak mungkin diingkari. maka contohkan contoh yang baik. Ya. Dan saya katakan, tidak ada kata terlambat. Kalau dalam pertanyaan seperti ini, sering sekali, gimana lagi Ustaz, dari dulunya belum. Enggak ada kata begitu. Bisa berubah. Bahkan subhanallah, kadang-kadang ada sebagian keluarga yang baru mengenal dakwah, mengenal kajian-kajian Islam, ingin kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata anaknya menolong orang tuanya untuk tegak, untuk istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia sudah melalui tahapan-tahapan yang disebutkan tadi, Allahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Ustaz, bagaimana kiat-kiat supaya anak-anak dalam menghafal Al-Quran tidak mudah bosan? Dan saya dengar ada anak yang hampir stres di pondok pesantren. Karena mungkin aktivitas sehari-harinya, kegiatannya menghafal Al-Quran dan hadis-hadis. Di samping tentunya orang tuanya tidak henti-hentinya berdoa untuk anak-anaknya dalam menghafal Al-Quran. Mohon kiat-kiat jitunya bagi kami orang tua yang masih miskin ilmu. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Maka jawabannya adalah, jangankan anak-anakmu, orang tua saja ada yang stres ngafal Quran. Dalam artian stres di sini, kayaknya berat kalau seandainya dia diberikan target sekian. Ada orang pernah curhat seperti itu. Ustadz, kayaknya berat sekali Ustadz. 3 juz dalam 1 bulan. 5 juz dalam 1 bulan. Maka jawabannya, saya katakan, tanamkan kepada anak, ikhlaskan niat untuk menghafal Al-Quran. Tidak ada lain kecuali hanya ingin dapat ridha Allah. Niscaya akan ringan di dalam hatinya. Allah berfirman, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya salat itu berat kecuali atas orang-orang yang khusyuk, hanya karena Allah. Jadi tidak berat. Tanamkan keikhlasan. Tanamkan, "Nak, kamu menghafal Quran ini untuk apa tujuannya?" Kalau seandainya tujuannya hanya dikatakan sebagai penghafal Quran, ataupun orang tuanya berbangga dengan anaknya, "Nih, anak saya penghafal Quran 30 juz." Ini juga harus diperhatikan terhadap para orang tua. Niatan Anda memasukkan anak Anda kepada pondok pesantren penghafal Quran, tujuannya apa? Apakah kemudian anak-anak tersebut tujuannya agar dikenal orang sebagai penghafal Quran? Tidak. Tujuannya untuk mendapat ridha Allah, itu harus diperbaiki. Apakah tujuannya hanya sebagai untuk jadi imam? Rendah sekali. Ya. Dan Al-Quran tujuan utamanya bukan hanya dihafal. Inna Allah anzal Quran liyu'mala bih. Kata Fudhal ibn Iyad rahimahullah, sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran untuk diamalkan. Fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Tetapi manusia di zaman sekarang menjadikan pembacaannya sebagai amalannya. Padahal salah satu tujuan utama dari penurunan Al-Quran adalah pengamalannya. Makanya saya katakan, rubah niatnya. Jangan sampai niatannya hanya sebatas sampai hafal. Tetapi niatannya adalah untuk beribadah dengan menghafal tersebut. Beda jauh. Beda jauh, Bu. Kalau Anda tuntut anak Anda menghafal, nah harus hafal ya. Kamu keluar dari pesantren 3 tahun ini harus hafal Al-Quran. Seperti misalkan pondok yang mau saya rintis ini. Januari mau buka. Kita punya target 6 tahun hafal Al-Quran. SMP dari mulai kelas 11 sampai sampai SMA hafal Al-Quran. 6 tahun. Setelah kita rapat asalnya mau cuma 20 juz. Maka setelah dirapatkan harus 30 juz. Karena memang tagline-nya unggul, amanah, berakhlak. Harus unggul. Unggulnya salah satu jantanya hafal Quran. Tetapi ingat, bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah dengan menghafal tersebut dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Perbaiki niat agar dia tidak stres. Untuk apa menghafal Quran? Tanyakan kepada anak-anak Anda. Atau ajarkan, tanamkan kepada anak-anak kita. Untuk apa kita menghafal Quran? Untuk beribadah kepada Allah. Untuk mendapatkan nanti di akhirat tempat yang tertinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu. Ya. Kemudian yang kedua, agar anak-anak tidak stres, yaitu mereka diberikan waktu untuk menghafal, diberikan waktu untuk murojaah. Jadi tidak melulu untuk menghafal setoran. Tetapi mereka ada waktu untuk murojaah. Murojaah bermacam-macam. Murojaah bisa dengan mendengar dengan telinga. Murojaah bisa dengan dia membaca langsung dengan mushaf di hadapannya. Atau murojaah dengan hafalan dia di hadapan ibunya ataupun keluarganya ataupun gurunya. Seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Dan Al-Quran mudah. Inna hadzal Quran yusrun. Inna hadzal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang kemudahan fahal min muddakir. Maka apakah ada orang yang mengingatnya? Ya. Maka apakah ada orang yang mengingatnya? Allah berfirman, "Walaqad yassarna al-Qur'an lidzikr, fahal min mudzakir?" Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari. Maka apakah ada orang yang mengambil pelajaran darinya? Dia mudah. Ya, dia mudah, asalkan tujuan dan niatnya dibenarkan. Allahu a'lam. Bagaimana kami sebagai guru menyikapi orang tua yang lupa jika yang satu lupa jika sekolah adalah sekolah, bukan penitipan? Di mana orang tua minta pelayanan lebih untuk anak. Salah satunya orang tua minta dibikinkan susu anaknya. Nah, ini curhatan para guru mungkin ya. Maka jawabannya di sini perhatikan yang namanya mengurus anak-anak. Saya sering berpesan bahwa di sekolahan ada status guru. Tetapi dia juga ada status orang tua. Maka apabila terjadi kejadian seperti ini, maka saling bersinergilah antara orang tua dengan guru. Ya, saling bersinergilah antara orang tua dengan guru. Orang tua tidak terlalu meminta di luar kemampuan sang guru. Sang guru tidak terlalu meremehkan permintaan orang tua. Ini masuk ke dalam ayat Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolonglah di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya. Maka saya katakan kata-kata istilah bukan penitipan pun ini agak kasar, tidak perlu diucapkan. Akan tetapi saling tolong-menolonglah. Kalau seandainya orang tua meminta untuk dibuatkan seperti ini, maka sang guru pada saat itu merasa sanggup, maka disambutlah. Tapi kalau seandainya sang guru merasa tidak sanggup, maka pada saat itu hendaknya orang tua pun memperhatikan kemampuan sang guru. Dan yang paling utama harus diperhatikan oleh orang tua adalah bahwa sekolahan bukan tempat untuk menyulap anak. Sekolahan adalah pembelajaran bagi anak. Jadi jangan berharap anak Anda disekolahkan di sekolah manapun, maka kemudian dia tersulap menjadi anak yang langsung PAUD 30 juz hafal. Ini tidak bisa seperti ini cara berpikirnya. Kecuali dia punya target-target yang memang seperti itu. Wallahu a'lam. Dua, orang tua melontarkan ujaran kebencian kepada guru. Tolong nasihati kami Ustaz bagaimana kami bersikap menyikapi, jazakallahu khair. Maka jawabannya, bagaimanapun cara bergaul dengan ujaran kebencian dijauhi. Allah berfirman, wa qulu linnasi husna. Dan ucapkanlah yang baik kepada manusia. Ucapan yang baik. Ini kadang-kadang kita terkadang tidak merasa ucapan kita menyakiti orang lain. Maka caranya adalah waliyati ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilai. Gaulilah manusia dengan sesuatu yang kamu ingin manusia bergaul dengannya. Yang kamu menginginkan manusia bergaul dengan sesuatu tersebut. Itu misalkan kita ingin mengucapkan sesuatu kepada seorang guru, maka kira-kira kalau saya sebagai guru diucapkan seperti ini kira-kira gimana ya? Sering-sering ditahan, terutama untuk lisan. Karena lisan ini, ada pepatah Arab mengatakan, jurhul lisan angka min jurhis sinan. Sakitnya dikata-katain dengan lisan lebih dalam daripada tersayat, tersobek oleh pisau yang tajam. Nah, ini maka perhatikan, jangan sampai seseorang bermudah-mudah untuk mengucapkan, berkomentar, baik di sosial, di media sosial, misalkan di grup WhatsApp, misalkan asal tulis, misalkan. Jauhi, ya, dijauhi untuk ujaran-ujaran yang kira-kira mendatangkan kemudharatan. Dan yang kedua, guru pun harus lebih melapangkan dadanya. Kenapa demikian? Karena sang guru, dia semestinya seorang yang sudah mengabdikan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering berpesan bahwa dunia kecil seperti PAUD dan TAUD seperti ini sebenarnya adalah mendidik generasi-generasi terbaik. Jadi dia sebenarnya adalah proses untuk menelurkan generasi-generasi terbaik. Berarti itu ibadah. Maka sang guru harus lebih melapangkan dada apabila ada sesuatu, lebih bersabar, ya. Kemudian apabila ada permasalahan, hadapi dengan hati yang tenang, ya. Jangan emosi, ya. Kenapa demikian? Karena pada saat itu kita masuk ke dalam hadis Rasul, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adhahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adhahum. Seorang yang bergaul dan dia sabar dengan apa yang dia dapati dari manusia, maka dia lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dan tidak bersabar dengan apa yang dia dapati oleh manusia. Tidak mungkin kita mendapati orang semua senang dengan kita. Tidak mungkin. Maka harus sabar. Dan harus selalu ingat perkataan manusia, ingat perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, annas ghayatun la tudrak. Manusia adalah puncak kepuasan yang tidak bisa pernah dicapai. Tidak bisa. Ya, Anda berbuat begini pasti ada kurang. Anda berbuat begini pasti ada kurang. Padahal sudah berusaha semaksimal mungkin. Makanya di situ harus proporsional dari dua sisi. Baik itu dari sisi wali muridnya ataupun dari gurunya, harus benar-benar memperhatikan hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik barak. Bagaimana sikap kita mendapatkan orang tua yang sudah waktunya untuk pulang malah asyik ngobrol dan membiarkan anak bermain dan bersuara gaduh, sedangkan di satu sisi kita ada sudah mengajarkan ke anak ketika pulang langsung segera pulang dan ketika bermain dijaga suaranya karena ini lingkungan masjid. Maka saya berharap pertanyaan-pertanyaan dalam kajian saya ini tidak menjadi ajang untuk curhat. Ya. Saya tidak terlalu excited dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Maka yang seperti ini semestinya, ya, nanti orang tuanya jadi ajang curhat, gurunya jadi ajang curhat. Ini semestinya kita dudukkan, ya, dari pihak sekolah, kemudian pihak orang tua. Nah, kemudian kita berikan arahan-arahan. Sekali belum bermanfaat, maka terus arahan. Seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai dijadikan ajang curhat ini. Ini tidak benar pertanyaan-pertanyaan seperti nanti jawabannya pun jadi tidak proporsional. Ya. Tanyakan permasalahan agama yang berkaitan dengan pendidikan anak. Tanyakan permasalahan agama yang berkaitan dengan pendidikan anak. Maka dalam situasi seperti ini saya katakan lebih baik dicari solusi. Solusinya adalah misalkan berkumpul antara orang tua dengan pihak sekolah. Dan pihak sekolah harus mempunyai peraturan yang tegas. Harus mempunyai peraturan yang tegas. Sehingga semuanya sesuai dengan peraturan. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap kita menghadapi orang tua yang tidak terima ketika anaknya didisiplinkan ketika melakukan kesalahan dan malah orang tua seakan-akan menyalahkan dan mencari-cari kesalahan sang guru. Ini sama, ya, kejadian-kejadian seperti ini, maka saya katakan jangan sampai di majelis saya, nanti saya batalkan kajiannya kalau pertanyaan seperti ini. ya, saya batalkan kajiannya. Karena saya tidak mau untuk menerima curhatan dari dua belah pihak. Yang paling saya sukai adalah bertanya tentang ilmu agama. Apa hukum? Apa hukum? Nah, itu baru saya suka. Ya, hukum, ya, bagaimana seseorang menghadapi hukum tersebut. Maka yang seperti ini saya katakan bermusyawarahlah. Kalau ada permasalahan, wa amruhum syura bainahum. Dan perkara mereka, perkara sifat orang beriman, bermusyawarah di antara mereka. Ya, bermusyawarah di antara mereka. Jadi, kalau seandainya ada anak disiplin, kemudian orang tuanya dikira mencari-cari kesalahan, maka dudukan. Kepala sekolah siapa? Nih, mana orang tua yang bermasalah, mana guru yang bermasalah, dudukan. Ada apa masalahnya, Bu? Cari solusi, begitu. Jangan sampai ada semacam prasangka-prasangka. Ini yang akhirnya membuat nanti ghibah. Membuat ghibah. Tadi yang disebutkan ujaran-ujaran kebencian. Jadi, kita harus menanggung risiko. Sebagai kepala sekolah atau sebagai kepala kelas, harus menanggung risiko. Ya, misalkan ada guru di kelas kita yang menyetrap anak-anak, kemudian orang tuanya tidak setuju, akhirnya bikin status macam-macam di Facebook, sampai akhirnya keluar dari Banjarmasin statusnya. Nah, ini tidak benar seperti ini, harus didudukkan. Harus didudukkan, ya. Makanya di awal saya berpesan ini juga kepada pihak sekolah, di awal ada peraturan yang ditandatangani oleh para orang tua murid yang wajib mereka setuju atasnya. Tidak setuju, maka mungkin bisa mencari kepada sekolahan yang lain. Kita peraturannya seperti ini, begitu. Ya. Contoh misalkan, saya beri contoh ya Bu ya. Nanti di intern ilmu, dia tidak menerima pindahan. Tidak ada pindahan. Kalau mau sekolah dari pertama, siapapun yang masuk, yang merekomendasikan, misalkan Pak Jokowi merekomendasikan, kita nggak akan terima. Karena itu peraturan yang harus ditaati. Kalau tidak tegas, maka susah. Apalagi mohon maaf, saya tidak nuduh. Saya tidak menyebutkan siapa-siapa. Ingat sekali lagi, apalagi mohon maaf kalau seandainya yang bermasalah ini adalah anak-anak orang-orang yang diluaskan rezekinya, misalkan. Yang banyak membantu sekolah misalkan. Maka tidak ada urusan. Ini sekolah punya peraturan, peraturannya begini. Ya, maka harus ditaati. Nah, kalau ada permasalahan, carilah solusi, jangan menggerunum di belakang. Cari solusi. Hadapkan, ini orang tua murid, ini si guru, ini pihak sekolah, kepala sekolah kah atau pihak yayasan kah? Ada apa, Bu? Ya, badu mulut situ, silakan. Ya, seperti itu. Bagaimana menyikapi orang tua yang acuh tak acuh tidak mengucapkan salam dan bersalaman kepada para guru? Para gurunya sabar. Pian-pian yang bersalaman. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum, Bu. Bu. Ya. Mungkin orang tuanya sedang sibuk. Itu kan waktu pagi, ya. Waktu pagi orang tuanya sedang ada pikiran. Kadang-kadang sen kanan belok kiri. Banyak pikiran, ya, banyak pikiran. Jadi, maka saya katakan, waliyati ilan nas. Jadi gini, ada perkataan menarik. Saya sudah bikin vlognya dengan perkataan ini. Menarik sekali karena perkataan ini. Man arada an yaslama nafsahu minal ghibah, fal yasudda nafsahu anil dhan. Barang siapa yang ingin selamat dirinya dari ghibah, maka hendaknya dia menutup dirinya dari berprasangka. Berprasangka kepada orang. Tutup diri. Karena prasangka akan menimbulkan tajassus. Mengintai-ngintai kesalahan. Kalau sudah ngintai-ngintai kesalahan, timbullah ghibah. Nah, contoh misalkan, guru tidak disalami. Ya sudah. Ya, ini panggurunya sudah. Karena disalami orang. Karena nanti ada perkumpulan. Ibu-ibu, Kalau bersalaman datang, maka mohon disalami, mohon mengucapkan salam, mohon berjabat tangan karena fadilahnya begini, fadilahnya begini. Mungkin yang mengerjakan ini belum tahu. Ya. Jadi maka saya katakan bersabarlah dan contohkan yang baik. Saya sering orang misalkan tidak mau menjawab salam, maka saya datangi orangnya. Assalamualaikum, Pak. Mau tidak mau dia harus menjawab salam. Ya, seperti itu. Bagi pelajaran, Allahu a'lam. Bolehkah anak-anak diberi minyak rambut biar harum? Maka mereka masih anak-anak, meskipun anak kecil, ya, perempuan, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Ya. Nanti kalau sudah mereka mumayyiz, sudah mereka kelihatan cantiknya, sudah mereka, maka dijauhi hal-hal yang berbau wangi ketika keluar rumah. Saat-saat sekarang tidak mengapa. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ketika anak meminta sesuatu kepada saya, selalu ajak berdoa dan meminta kepada Allah. Tapi terkadang anak ingin bertemu dengan Allah dan berbicara langsung karena merasa doanya tidak didengar. Bagaimana cara menjelaskannya, Ustaz? Jazakallah khairan. Jawabnya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi. Allah Maha Tinggi tetapi Allah Maha Mendengar. Teruslah berdoa kepada Allah karena Allah menginginkan kita berdoa. Ya. Dan Allah tidak akan mungkir janji. Begitu terus sampaikan kepada anak-anak agar dia semangat berdoa dan agar dia yakin bahwa Allah selalu mengabulkannya. Wallahu a'lam. Bagaimana jika ibu saya memberikan kalung batu ke anak saya yang diyakini secara alami batu itu dapat menyembuhkan penyakit karena mengandung mineral dan saya menolaknya, apa saya salah? Maka jawabannya, kalau memang tidak terbukti boleh ditolak dan itu tidak termasuk durhaka karena dikhawatirkan akan menggantung kalung-kalung yang lain. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umur saya 26 tahun, suami saya sudah meninggal dan saya dikaruniai anak perempuan satu-satunya umur 4 tahun. Saya mau bertanya, lebih utama mana? Seandainya saya menikah lagi atau saya tidak usah menikah, mengingat anak saya masih kecil. Ada yang mengatakan lebih baik menahan diri untuk menikah karena takut kasih sayang saya terbagi dengan suami yang baru. Mengingat juga bahwa pahala mengasuh anak yatim jauh sangat besar. Tapi dari sisi lain saya sedih dan kasihan melihat anak saya tanpa seorang ayah yang mana di umurannya memerlukan kasih sayang seorang ayah. Maka jawabannya tentunya lebih baik menikah lagi. Ya, menikah lagi. Dengan menikah lagi Anda dapat melampiaskan syahwat Anda. Dengan menikah lagi Anda dapat pahala mengurus suami. Dengan menikah lagi Anda dinafkahi oleh seorang suami. Dengan menikah lagi Anda dapat ridho Allah memandang suami. Saling suap-suapan dengan suami. Dapat pahala sedekah. Ya, apalagi umurnya baru 26 tahun. Hendak dicariakan kah? Cariakan, dikenal. Ya, nikah lagi. Ya, nikah lagi. Saya sangat mendukung untuk menikah lagi. Nikahlah. Cari suami-suami yang baik agamanya dan akhlaknya. Ustaz, nanti di akhirat bertemu lawan suami kena di akhirat tuh kena urusannya. Kena aja. Jangan dipikirkan wah ini, yang penting pian nikah. Ulun tunggu undangannya. Ya. Saya pernah dengar kajian yang menyatakan kalau membayar hutang lebih utama dari sedekah. Pertanyaannya, apakah orang yang punya hutang tidak boleh bersedekah? Bukankah sedekah termasuk menyuburkan harta dan tidak mengurangi harta serta besar pahalanya? Seperti contoh para nabi tadi, kesolehan anak tergantung dari kesolehan orang tua, kakek dan keturunannya dari pihak ayah. Bagaimana dengan pihak ibu? Apakah bisa menurunkan keturunan yang saleh? Adakah contoh dari keturunan Nabi Ibrahim yang keturunannya bukan orang saleh atau adakah orang saleh yang bukan keturunan orang saleh? Maka jawabannya begini. Yang pertama adalah orang yang berhutang lebih wajib dia membayar hutangnya. Bukan tidak boleh bersedekah, tapi lebih wajib dia membayar hutangnya. Saya beri contoh. Si Fulan punya hutang 1 juta. Tapi di tengah jalan dia melihat ada orang yang minta-minta. Maka di dalam kantongnya ada 2 ribu. Maka dia kasih 2 ribu tersebut. Apakah dia tidak boleh bersedekah? Tidak. Tetapi dia lebih wajib untuk bayar hutang. Bersedekah boleh tidak? Boleh. Ya, bukan berarti tidak boleh, tetapi dia lebih wajib mengerjakan kewajibannya. Tentang kesolehan, orang tua yang soleh menghasilkan orang tua yang soleh. Maka jawabannya iya, kebanyakan seperti itu. Dengan dalil surat Ali Imran ayat 37, dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Keturunan akan mengikuti pokok keturunannya. Semestinya orang tua yang soleh melahirkan anak yang soleh, semestinya. Tetapi ada kejadian dengan hikmah-hikmah Allah, ada orang tua yang kafir, anaknya bapaknya para nabi. Anaknya Khalilullah. Orang tuanya Azar kafir, bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapaknya nabi, anaknya tidak beriman. Banyak seperti itu. Itu menunjukkan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara umum buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, karena anak akan mencontoh orang tuanya, wallahu a'lam. Apa hukum musik menurut Pak Ustadz? Seperti lantunan salawat yang dilakukan dengan syair-syair. Musik haram hukumnya. Rasulullah SAW bersabda, innahu la ya'tiyanna aqwamun min ummati yastahillun al-hira wal-khamra wal-ma'azif al-harira wal-khamra wal-ma'azif. Sesungguhnya akan benar-benar datang orang-orang dari umatku yang menghalalkan perzinahan, sutra bagi laki-laki, minuman keras, dan alat-alat musik. Jadi musik haram. Nyanyian bagaimana? Nyanyian juga haram. Karena Allah berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwa al-hadits liyudhilla 'an sabilillah." Dan di antara manusia ada orang-orang yang membeli perkataan-perkataan yang menyesatkan dari jalan Allah. Dan perkataan-perkataan yang menyesatkan ini, kata Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, ahli tafsir generasi sahabat, dia adalah nyanyian. Nyanyian. Lalu Ustaz, apakah semua nyanyian? Iya, semua nyanyian diharamkan dalam agama Islam. Lalu Ustaz, salawat-salawat itu bagaimana? Maka jawabannya, bersalawatlah tanpa menyanyi. Rasulullah SAW tidak pernah bersalawat dengan menyanyi. Apalagi sampai sallu alaihi, sallu alaihi. Ya, enggak pernah ada. Ya, bersalawatlah tanpa menyanyi. Adapun bait-bait syair bagaimana? Itu bukan nyanyian, tetapi itu bait-bait syair yang diperbolehkan. Ya, jadi salah kalau orang menyamakan bahwa bait syair itu nyanyian. Dan itu nyanyian yang diperbolehkan. Enggak, benar. Itu namanya bait syair, bukan nyanyian. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Apabila seorang anak usia TK sudah bisa memuji kawannya yang lawan jenis. Misal memujinya dia cantik, dia tidak cantik. Apakah anak tersebut sudah mulai tercemar fitrahnya atau itu wajar? Maka jawabannya dikatakan tercemar fitrahnya tidak. Apalagi kadang-kadang kita di zaman sekarang ini, dia sesuai dengan apa yang dia tonton, apa yang dia dengar. Maka hati-hati juga berkata kepada anak-anak di zaman sekarang ini, tontonan kepada anak-anak hati-hati. Jangan sampai dia mendengar, melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi umurnya. Maka lebih baik ajarkan kepada dia, kalau seandainya dia cantik, memang cantik, maka sebutkan, iya cantik. Akan tetapi bukan berarti dia kemudian harus bercinta, harus berpacaran dan semisalnya. Allahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berumur 16 tahun yang bekerja di rumah seorang muslimah janda untuk menemani dan membantunya di rumah. Apakah saya boleh atau apa hukumnya karena saya meninggalkan ibu saya? Tapi ibu saya sudah mengizinkan, apakah boleh? Saya takut karena saya keluar dan bekerja tanpa mahram di luar kota. Maka jawabannya, kalau seorang muslimah yang berumur 16 tahun, Allahu a'lam ini sudah baligh, maka dia wajib bekerja di tempat yang dia bersama mahramnya. Jangan sampai dia bekerja tanpa mahramnya, ya. Meskipun ibu mengizinkan, izin ibu bukan dalil. Dalilnya adalah ayat Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Bagaimana cara menghindari teman yang suka pamer? Setiap kali datang ke rumah selalu pamer perhiasan yuping atau palsu. Dia sengaja menyingsingkan lengan bajunya hanya untuk pamer perhiasannya itu. Saya sempat jengkel atas kelakuannya itu, Pak Ustadz. Dan itu sudah berkali-kali ia lakukan kepada saya. Dan dia itu sering datang ke rumah mendadak sehingga saya tidak bisa menghindar lagi. Mohon nasihatnya. Jazakallahu khair. Maka jawabannya, kalau seandainya ada orang berpamer, apalagi pamernya dengan sesuatu yang palsu, biarkan aja. Biar juga kenapa iri? Ya, palsu, wah itu palsu. Biarkan aja. Astagfirullah. Ya. Biarkan saja. Biarkan saja. Bersihkan hati, mungkin Sidin hendak memperlihatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada Sidin, bersihkan hati. Ya, bersihkan hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika kita mengajarkan agama dan tauhid kepada anak kandung, suami bilang terlalu tinggi mengajarnya. Dia baru anak-anak, mengajarnya yang ringan saja sesuai umurnya. Apakah suami saya salah dengan pemikirannya atau yang salah yang atau saya yang salah? Maka jawabannya di sini jangan mencari kesalahan, tetapi letakkanlah dasar ilmunya. Ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan anaknya. Anak-anak kecil seumur Abdullah bin Abbas, ya, diajarkan oleh beliau sebelum 10 tahun tentang tauhid. Dan ibu juga ketika mengajari anak-anak tentang tauhid, maka jangan terlalu dengan bahasa yang terlalu tinggi. Misalkan pembicaraan tentang tauhid adalah rukun tauhid, yaitu rukun penetapan dan peniadaan. Nak, duduk nak, sini nak. Tauhid itu ada dua rukun, nak. Penetapan, peniadaan. Anaknya bingung, lapar mayulun. Dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh sang anak, ya. Jadi mungkin sang ayah tidak tahu tentang pentingnya tauhid, tentang Rasulullah mengajarkan kepada anak-anaknya tentang tauhid. Jadi diberitahu. Jadi tidak ada yang salah dalam hal itu, cuma didudukan dasar ilmunya. Wallahu a'lam. Apakah boleh kita memberikan upah kepada anak untuk melaksanakan sholat atau semua ibadah lainnya supaya rajin? Sesekali boleh. Bagus ini pertanyaannya. Ya, bagus pertanyaannya. Sesekali boleh memberikan reward kepada anak, boleh. Ya, sesuai dengan prestasi yang dia kerjakan. Dan reward tidak mesti harus dengan hadiah yang mahal. Dengan ucapan bagus. Nah, ini perhatikan. Ini yang akan saya bahas secara detail nantinya. Di antaranya adalah pemberian sanjungan kepada anak. Kadang kita sangat sangat sering memberikan punishment kepada anak, hukuman terhadap anak ketika dia salah. Tapi kita lupa untuk memberikan reward kepada anak ketika dia mau melakukan perbuatan yang baik. Misalkan dia mau berbagi kepada kakaknya, kepada adiknya. Maka kita berikan reward. Wah, ini baru nih kakak yang baik. Itu reward. Itu perhargaan, apresiasi dari seorang orang tua kepada anaknya. Itu akan selalu diingat. Oh, ini berarti yang disukai oleh ibu saya. Ini yang disukai oleh bapak saya. Akan tertanam dalam dirinya. Nah, itu boleh kadang-kadang kita memberikan hadiah. Dan hadiah tidak mesti harus sesuatu yang mahal. Misalkan, hei, subuh. Men bersubuh untuk saya biji. Ya. Tidak juga seperti itu. Tetapi berikanlah hadiah-hadiah yang memang sesuai dengan apa yang dia perlukan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik barak. Apa fadilah dari poligami? Banyak. Ya, fadilah dari poligami itu tadi. Yang janda umur 26 tahun tadi itu. Itu fadilah poligami. Agar bisa mempunyai suami, agar bisa menafkahinya, mengurus anaknya yang yatim tadi. Itu fadilah utama poligami. Mengurus anak yatim dari seorang janda. Ya. Dan bagaimana menjelaskan kepada anak tentang poligami jika suami saya nantinya ingin berpoligami? Maka jelaskan kepada anak bahwa ini syariat Allah. Ini syariat Allah. Dan syariat Allah tidak ada yang menzalimi hambanya. Jika ayahmu ingin berpoligami, maka ibumu siap. Dan ayahmu bukan orang yang berkhianat, tetapi dia ingin menjalankan syariat Allah. Kenalkan pelan-pelan terhadap anak. Jadi kalau ditanya syariat poligami, banyak faedahnya. Bahkan sahabat saya, Abu Abdul Muhsin, Dr. Firanda Andirja Hafizahullah, beliau mempunyai buku judulnya Mu'jizat Poligami. Beliau anggap bahwasanya syariat poligami itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hikmahnya, luar biasa hikmahnya. Cuma begitulah, ujian paling terberat bagi seorang perempuan adalah poligami. Kadang-kadang kematian suaminya itu tidak lebih berat daripada poligami suaminya. Ya. Itu. Dan sebagai seorang lelaki dia harus, sebagai seorang suami dia harus melihat keadaan istrinya. Keadaan istrinya dia harus lebih melapangkan dada. Ya, seperti itu. Jadi kalau ditanya tentang syariat poligami sangat banyak, bahkan para ulama menyebutkannya, di antaranya Al-Imam Muhammad Asy-Syangqiti rahimahullah di dalam kitab Adwa'ul Bayan. Ya, beliau menyebutkan hikmah-hikmah dan fadilah-fadilah dari poligami. Banyak, banyak sekali. Ini yang bisa saya sampaikan, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan ini sepertinya kajian kita harus kita batasi, ya, jangan sampai seperti ini terlalu lama, ya. Mungkin ibu-ibu mempunyai pekerjaan-pekerjaan lain, ya, mudah-mudahan pekan-pekan depan lebih tepat waktu, sayanya datangnya juga lebih tepat waktu, waktu materinya lebih tepat waktu, kemudian waktu pertanyaan juga lebih tepat waktu. Dan saya berharap ketika kajian pendidikan anak, jangan sampai apa yang terjadi di FAUD sebelah ini dijadikan sebagai ajang curhat. Kajiannya dijadikan sebagai ajang curhat. Kalau seandainya memang ada masalah-masalah internal, maka sebagai seorang yang ditanyai, maka saya siap untuk berhadir misalkan dalam permasalahan-permasalahan internal, siap. Tetapi tentunya ustadz-ustadz yang membimbing dari Yayasan Al-Um lebih utama untuk bisa berhadir. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.